milikmu. Seindah rembulan, hati yang berbunga-bunga. Secerah dari pagi, hatiku. Oh, seindah rembulan di malam hari, tersenyum seru tubuhku. Kutanyakan pada hatiku, adakah kau masih di sana? Kudengarkan burung bernyanyi menemani hati yang ceria. Terpejam mata, tersenyum bibirku. Ini hatiku masih milikmu. Seindah rembulan, hati yang berbunga-bunga. Secerah mentari pagi, hatiku. Oh, seindah rembulan di malam hari, senyum seluruh tubuhku. Yang berbunga-bunga secara mencari pagi.